إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله الإمام مسلم رحمه الله تعالى meriwayatkan suatu hadis di dalam kitab beliau Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia ini, mengingatkan kepada kita akan pentingnya untuk seorang mubadarah bersegera di dalam atau di dalam melakukan amal as-salihah, terkhusus tentunya di masa-masa al-fitan, di masa-masa terjadinya fitnah yang menimpa kaum muslimin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian di dalam beramal, yaitu beramal saleh, melakukan amal saleh, amal yang dibangun di atas dua syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fitanan, sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah, yang mana fitnah tersebut disebutkan oleh para ulama, iya, berbagai macam fitnah yang banyak, akan tetapi semuanya kembali kepada dua perkara, yakni fitnatu asyubuhat wa fitnatu syahawat, fitnah yang terkait dengan masalah asyubuhat, keyakinan seseorang, agama seseorang, dan juga fitnah yang terkait dengan asyahwat, syahwat seseorang. Sehingga fitnah yang dimaksud di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian macam fitnah yang akan menimpa umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara bentuk fitnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menimpa umat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ba'du ashabi sunan dari hadis Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu an, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli ummatin fitnah, sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah, ada ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala langsungkan kepada umat tersebut. Dan ini tentunya sudah sunnatullah, sudah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, barang siapa yang hidup di muka bumi, yang dia berada di muka bumi ini dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan melangsungkan, akan iya, Allah menguji hamba tersebut sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Sehingga tidak mungkin seorang hamba, seorang muslim, dia akan hidup di dunia ini tanpa adanya fitnah, tanpa adanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi SAW, setiap umat itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian kepada umat tersebut. Dan kata beliau SAW, wa fitnatu ummatil mal, dan fitnah umatku, fitnah yang akan menimpa umatku, di antara macam fitnah yang akan menimpa, kata Rasul SAW adalah fitnatul mal, fitnah terkait masalah harta. Tentunya kita banyak melihat kenyataan kaum muslimin yang mereka terfitnah dengan harta-harta mereka, yang mereka memiliki kelapangan, yang memiliki keluasan dari sisi harta-harta benda mereka. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara fitnah yang terkait dengan masalah al-amwal, harta, adalah fitnah di dalam mencarinya. Iya, fitnah di dalam mencari harta tersebut, karena tentunya ada yang mereka mencari dari jalannya yang halal, dari jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada juga di antara mereka yang mencari harta dari manapun mereka bisa mendapatkannya, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Dan ini termasuk fitnah yang terkait dengan masalah harta. Kemudian juga fitnah yang terkait dengan masalah harta adalah dalam masalah al-infaq, dalam masalah membelanjakan harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara al-aghniya, di antara orang-orang yang Allah berikan harta kepada mereka, Allah memberikan kelebihan harta kepada mereka, mereka membelanjakan harta tersebut di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perkara-perkara yang menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang membelanjakan harta mereka dalam rangka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara bentuk fitnah yang terkait dengan masalah harta yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya di antara fitnah yang terkait dengan masalah harta adalah bahwasannya harta, al-amwal, itu bisa membuat seseorang tersibukan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tersibukan dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rela ia menjual agamanya, dia rela meninggalkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan harta yang sedikit, dikarenakan penghasilan yang sedikit, yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk fitnah yang menimpa seseorang dari sisi hartanya, tersibukan dari ibadah kepada Allah, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la tulhikum amwalukum, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, wala auladukum an dzikrillah, dan janganlah melalaikan kalian anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang dia melakukan hal tersebut, melalaikan dia harta dia, melalaikan dia perniagaan dia, melalaikan dia naam harta-harta dan kendaraan-kendaraan dia, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul khasirun, maka sesungguhnya mereka lah orang-orang yang merugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka orang-orang yang berbahagia, di dunianya, orang-orang yang merasakan kemewahan di dunianya. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau harta-harta tersebut melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, barang siapa yang terlalaikan oleh hartanya, hartanya terlalaikan oleh perniagaannya, perdagangannya dan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun. Sehingga ini termasuk fitnah yang terkait dengan masalah harta, yang tentunya naam tidaklah ada yang selamat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya dari fitnah tersebut. Kemudian di antara fitnah juga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan," tidaklah aku meninggalkan setelahku suatu fitnah, suatu ujian, suatu cobaan, "hiya adarru 'ala rijal," yang mana fitnah tersebut lebih berbahaya atas kaum ar-rijal, kaum laki-laki, "minan nisa," dibandingkan kaum wanita. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya fitnah yang terbesar, fitnah yang sangat dahsyat terhadap kaum laki-laki adalah fitnatun nisa, fitnah kaum wanita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnat bani Israil kanat fin nisa." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dunia itu hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia adalah sesuatu yang hulwah, sesuatu yang manis rasanya, khadirah, hijau dipandang, enak dipandang, "wa inna Allaha mustakhlifukum fiha," dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian di dunia tersebut sebagai pemimpin, "fayanzuru kaifa ta'malun," maka Allah pun melihat bagaimana kalian beramal di dunia tersebut. "Qala fattaqud dunya wattaqun nisa," takutlah oleh kalian, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada an-nisa, yaitu fitnah dunia dan fitnah an-nisa, "fa inna awwala fitnat bani Israil kanat fin nisa," karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang menimpa Bani Israel itu terkait dengan masalah wanita. Dan ini tentunya fitnah yang kedua yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menimpa umat ini, terkhusus tentunya kaum laki-laki. Fitnah yang terbesar yang menimpa mereka adalah fitnatun nisa. Sehingga wajib bagi kita, bagi ar-rijal, bagi kaum laki-laki, untuk kita mengingat dan untuk kita mengamalkan sabda Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mu'minin, "Yaghuddu min absarihim," agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, "wayahfadhu furujahum," dan agar mereka menjaga farj-farj mereka, kemaluan-kemaluan mereka, "dzalika azka lahum," yang demikian lebih suci bagi mereka, "innallaha khabirum bima yasna'un," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tahu dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa menundukkan pandangan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, baik itu dari kaum wanita ataupun perkara-perkara yang mengundang syahwat. Sehingga kita, dengan kita menundukkan pandangan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, akan suci hati kita, akan bersih hati kita, iya, akan senantiasa tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah fitnah al-a'immatul mudhillin, fitnah para a'immah dan fitnah para ulama as-su yang menyesatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna mimma akhafu alaikum al-a'immatul mudhillin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkara yang aku takutkan menimpa kepada kalian adalah al-a'immatul mudhillin, para pemimpin atau para ulama yang mereka menyesatkan umat bukan membimbing umat. Sehingga ini di antara contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fitnah-fitnah yang melanda umat ini. Yang kembali tadi kita sebutkan kepada dua perkara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah fitnatu asyahawat. Yang keenam yang kita sebutkan tadi, fitnatu syahwat bisa berupa harta dan bisa berupa wanita atau berupa kedudukan atau yang lainnya. Adapun fitnatu asyubuhat, fitnah asyubuhat ini terkait dengan adanya ulama as-su, adanya du'at, ya para da'i-da'i, para penyeru-penyeru kepada abu-abu jahannam. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga atas kita untuk kita mencari jalan keselamatan dari fitnah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari fitnah yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di jauh hari tersebut. Sehingga di antara sebab yang bisa menyelamatkan seseorang biiznillah dari fitnah yang melanda dan dari fitnah yang menimpa umat ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Seorang senantiasa ikhlas beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana fitnah, cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsungkan terhadap beliau, beliau pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Di dalam satu qiraah dibaca dengan innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam, ketika kami palingkan beliau dari kekejian dan dari perbuatan mungkar, beliau termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mukhlasin, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang ikhlas, yang mukhlas, yang senantiasa ikhlas di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biiznillah dia akan selamat dari fitnah yang melanda umat ini, dari fitnah yang menimpa umat ini. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, innama yata'atharu fit tariq man lam yukhlis 'amalahu lillah. Hanya saja kata beliau, yang akan tergelincir, yang akan jatuh dari jalan ini, yaitu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita sekarang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa melanjutkan perjalanannya dan ada yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya, tergelincir dia. Siapa yang tergelincir tersebut? Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, innama yata'atharu fit tariq man lam yukhlis 'amalahu lillah. Hanya saja yang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seorang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam amalannya, di dalam ibadahnya, di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebab yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masa-masa fitnah, di masa-masa kaum muslimin mereka tersibukan dari agama mereka, mereka tersibukan dari na'am ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai kaum, na'am sebagai ahlu sunnati wal jamaah, kita senantiasa melakukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah di masa-masa fitnah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masa-masa fitnah, di masa-masa terjadinya pembunuhan, di masa-masa terjadinya pertikaian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahalanya kahijratin ilayya, pahalanya seperti seorang berhijrah kepadaku. Ini di antara sebab yang mungkin biiznillah seorang bisa terselamatkan dari fitnah, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nama ayuhan nasu rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, tentang ciri-ciri tanda kebahagiaan seorang hamba, yang ini tentunya di luar sangkaan kebanyakan manusia, yang mana tentunya kebanyakan manusia kadang mereka mengukur bahagianya seseorang dengan dia memiliki harta yang melimpah, atau dengan memiliki kendaraan yang mewah, atau dengan memiliki rumah yang luas atau yang lainnya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita di antara ciri-ciri kebahagiaan seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seorang yang sa'id, seorang yang mendapatkan kebahagiaan, seorang yang berbahagia adalah seorang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Sesungguhnya seorang yang sa'id, yang berbahagia adalah seorang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Sesungguhnya seorang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Wala man ibtuliya fasabara fawaha. Dan barang siapa yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ibtila ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, fawaha, maka betapa menakjubkan perkara orang tersebut. Sehingga di dalam hadis ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan dirasakan oleh seseorang, bahagia naam zahir dia dan bahagia batin dia, adalah ketika dia dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada. Sehingga ini yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk kita mengoreksi diri kita, untuk kita memperbaiki diri kita di masa-masa fitnah, untuk tadi kita melakukan berbanyak naam memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi di awal hadis menyebutkan dan membimbing kita ketika fitnah-fitnah melanda, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan kepada kita untuk kita senantiasa mubadarah, bersegera di dalam melakukan amal saleh. Tidaklah kita naam memiliki waktu untuk beribadah melainkan kita bersegera di dalam melakukannya. Sehingga ini diantara apa namanya yang disebutkan di dalam khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa aqimish shalah.